بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali yaitu masih tentang adab-adab dari talibul ilm, penuntut ilmu, mana sebelumnya kita sudah mendengar adab yang pertama dan juga adab yang kedua, yaitu ikhlas dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan juga mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Yaitu tentunya setelah dia berilmu, dengan belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia sebarkan ilmu tersebut, dia dakwahkan ilmu tersebut, agar orang lain juga mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu, dia telah menyempurnakan dirinya dan juga menyempurnakan orang lain. Kemudian, adab yang berikutnya, yaitu adab yang ketiga, adalah ad-difa' anis syari'ah. Adab seorang penuntut ilmu yang ketiga adalah dia meniatkan di dalam belajarnya untuk membela syariat Islam ini. Membela syariat, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini, syariat ini butuh rijal, butuh tokoh-tokoh dan juga orang-orang yang siap untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, untuk menjadi rijal tersebut, seorang itu harus menimba ilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bersimpuh di hadapan seorang guru, seorang syekh, ataukah dengan seseorang membaca kitab-kitab, karya tulis para ulama, yang sudah ada dari ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dikarenakan keberadaan kitab-kitab yang ada, kitab-kitab yang banyak tersebut, tentunya tidak bisa dengan sendirinya untuk membantah seorang ahli bid'ah, seorang yang ingin menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahannya, menyebarkan kesesatan-kesesatannya. Maka dibutuhkan rijal untuk membantah ahlul bid'ah tersebut dan juga membantah kebid'ahan-kebid'ahannya. Baik itu kebid'ahan yang terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj, dengan akhlak, dengan suluk ibadah, dan juga yang lainnya. Maka butuh di sana adanya rijal, para tokoh-tokoh, para pembawa-pembawa syariat yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang tampil siap menghadang kebid'ahan-kebid'ahan dan juga membantah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Dari mulai bid'ahnya Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, As'ariyah, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya. Maka siapa lagi yang bisa menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan tersebut selain ahlinya, itu ahlul ilm, para penuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para ulama. Sehingga seorang yang belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam belajarnya dia niatkan untuk hal yang demikian. Dia niatkan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya yang disebut oleh para ulama, yaitu adab yang keempat, adalah berlapang dada, rahabatus sadr, berlapang dada ketika menghadapi permasalahan-permasalahan khilafiyah, permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentunya permasalahan-permasalahan khilafiyah yang dimaukan di sini, yang seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi dituntut untuk memiliki adab yang demikian, itu berlapang dada ketika menghadapi perselisihan tersebut, adalah permasalahan-permasalahan khilafiyah yang di situ diperbolehkan untuk berijtihad padanya. Diperbolehkan untuk berijtihad pada permasalahan tersebut. Dikarenakan di sana ada permasalahan yang di situ tidak diperbolehkan untuk berijtihad. Kebenaran hanya satu, sehingga dia harus mengikut kepada Alkitab dan juga Sunnah kepada kebenaran tersebut. Dilarang untuk menyelisihinya. Adapun permasalahan yang itu adalah merupakan khilafiyah, yang di situ adalah mahallul ijtihad, diperbolehkan padanya untuk berijtihad, maka seorang penuntut ilmu di situ dia harus berlapang dada. Berlapang dada menghadapi perselisihan-perselisihan yang terjadi dengan penuh lapang dada. Dikarenakan pendapat yang dia pilih mungkin ini tidak bisa dipaksakan kepada pendapat orang lain. Demikian pula pendapat orang lain tidak bisa dipaksakan kepada dirinya. Harus berlapang dada. Kemudian adab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama adalah al-amalu bil ilmi, yaitu seseorang mengamalkan ilmunya. Seorang penuntut ilmu, seorang talibul ilmi, dia harus memiliki adab yang semacam ini, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Ya'malu talibul ilmi bi'ilmihi, seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan, mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, baik ilmu yang sudah dipelajari tersebut terkait dengan masalah akidah, maka dia pun harus mengamalkan akidah yang sudah dia pelajari, yang sumbernya dari Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakidah dengan akidah yang benar, yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam masalah yang lainnya, dalam masalah ibadah, dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang memang dibangun di atas Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam masalah akhlak, adab dan juga muamalah, dia pun harus berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini penting bagi seorang penuntut ilmu untuk benar-benar memperhatikan permasalahan-permasalahan yang semacam ini, yaitu dia beramal, mengamalkan ilmunya, berakidah dengan akidah yang benar berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah, beribadah dengan ibadah yang benar berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah, berakhlak dengan akhlak yang benar, beradab dengan adab yang benar, demikian pula bermuamalah dengan muamalah yang benar berdasarkan Alkitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Salafus Salih Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama dari sekian adab-adab adalah ad-da'watu ilallah. Dia berdakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia menyerukan ilmunya, mengajak manusia Yad'u fi kulli munasabatin. Dia berdakwah pada setiap kesempatan. Pada setiap momen yang bisa dia lakukan. Fil masajid, di masjid-masjid. Seorang penuntut ilmu, dia bisa berdakwah, mengajak manusia di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa fil majalis, demikian pula ketika bermajelis. Sedang berduduk-duduk santai ataukah berkumpul dengan kaum muslimin, maka dia manfaatkan untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Wa fil aswaq wa fi kulli munasabatin. Demikian juga fil aswaq, di pasar, pada kesempatan yang pas dia pun bisa mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela perbincangannya dengan teman-temannya sesama pedagang misalnya, dia sampaikan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkait dengan masalah perniagaannya, masalah perdagangan, dia bisa sampaikan ilmu-ilmu tersebut. Ataukah perkara-perkara yang lainnya. Yang jelas dia bisa mengajak manusia ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala fi kulli munasabatin. Kemudian yang berikutnya yang disebut oleh para ulama, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu adalah dia bersikap hikmah, dia memiliki hikmah. Dia bersikap hikmah disebutkan oleh para ulama dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan maratibud dakwah, tingkatan-tingkatan di dalam berdakwah mengajak manusia yang disesuaikan dengan kondisi mad'unya, sesuai dengan kondisi orang yang didakwainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan-tingkatan mendakwahi manusia, ada 3 tingkatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu. Bil hikmati, yaitu dengan cara hikmah. Sebutkan di antara penafsiran dalam kitab, ada juga dengan cara as-sunnah, ada yang menyebutkan dengan as-sunnah, ada juga yang menafsirkan al-hikmah sesuai dengan maknanya itu hakim, yaitu dengan penuh hikmah, dengan bijak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kondisi mad'u yang didakwai dengan cara al-hikmah adalah kalau orangnya adalah seorang talibun lil haq, dia adalah orang yang mencari al-haq, mu'athiran lahu, dia adalah orang yang lebih mengutamakan kebenaran, maka orang yang semacam ini didakwai dengan al-hikmah, yaitu dengan cara disodorkan kepadanya dalil-dalil Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang semacam ini cukup didakwai dengan cara al-hikmah, karena dia adalah talibun lil-haq, orang yang memang mencari al-haq, orang yang memang mengutamakan al-haq. Kalau dia diberitahu, dia akan mengikutinya, dia akan mengutamakan al-haq tersebut. Sehingga orang yang semacam ini butuh untuk didakwai dengan cara al-hikmah. Kemudian wal mu'izatil hasanah, dan dakwah dengan cara al mu'izatil hasanah, yaitu disebut oleh para ulama itu bitarghib wa targhib, yaitu dengan hasungan-hasungan dan juga dengan kecaman-kecaman, diberikan atau ditakut-takuti supaya dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya mad'u yang didakwai dengan al-mu'izatil hasanah adalah orang yang dia tersibukkan ataukah sibuk dengan lawanan dari kebenaran. Dia tersibukkan dengan kebatilan misalnya. Namun kalau dia diberitahu, ditunjukkan kepadanya Al-Kitab dan juga Sunnah, ditunjukkan kepadanya kebenaran, dia akan mengutamakan kebenaran tersebut. Maka orang yang semacam ini didakwai dengan cara al-mu'idhah al-hasanah. Diberikan hasungan-hasungan untuk mengikuti kebenaran. Dan juga diberikan kecaman-kecaman kalau dia meninggalkan kebenaran dan justru mengikuti kebatilannya. Cukup didakwai dengan al-mu'idhah al-hasanah. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu mujadalah billati hiya ahsan. Menjidal dengan cara yang baik. Ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaitu kalau mad'unya adalah orang yang mu'anidan. Orang yang menentang. Menentang kebenaran. Dia berpaling dari kebenaran. Maka orang yang semacam ini didakwai dengan al-mujadalah billati hiya ahsan. Karena tibanya kalau tidak dijidal, dia tidak akan mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga tingkatan di dalam mendakwahi manusia sesuai dengan kondisi dari mad'unya. Sehingga di antara para ulama ada yang menyebutkan tentang makna hikmah tadi, yaitu seseorang berdakwah dengan mengajak mad'unya sesuai dengan kondisi dari mad'unya. Dilihat apakah mad'unya tersebut pasnya dengan cara yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah dengan cara yang ketiga. Itu juga dikatakan berdakwah dengan hikmah. Yaitu memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Memporsikan mereka dengan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut. Sehingga seorang penuntut ilmu, di dalam mendakwahi manusia, dia memilih dan juga menempuh cara-cara tadi, ataukah menempuh cara-cara yang paling tepat dan juga yang paling cepat agar dakwah yang dia serukan kepada manusia itu lebih diterima. Sehingga di sini penting untuk seorang dai, seorang yang berdakwah, untuk dia mempelajari kondisi dari mad'unya. Kondisi dari mad'unya. Apakah yang pas didakwai dengan cara al-hikmah, ataukah dengan al-mu'idhah al-hasanah, ataukah dengan mujadalah billati hiya ahsan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman bersama Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi mad'u yang akan didakwahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Artinya supaya Mu'ad dan juga temannya itu bersiap-siap bahwasanya mad'u yang akan didakwai tersebut adalah orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Sehingga Mu'ad bersiap-siap untuk menghadapi mereka dan memposisikan mereka sesuai dengan posisinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita akan kaji pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.